Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Alhamdulillah atas kehusukan Anda. Anda masing-masing berdaulat selama kita selawatan tadi untuk mendaya gunakan itu semua untuk apa. Kalau Anda membuangnya dari diri Anda tidak bermanfaat dia bagi Anda. Tapi kalau Anda menerimanya sebagai keikhlasan dan sebagai energi baru, maka Anda akan dianugerahi Allah berlipat-lipat rizki dan energi. Amin ya Rabbal Alamin. Saya persilakan sekarang semua relawan untuk menuju ke sana, sendalnya diambil kembali, kemudian dibagi oleh Pak Toto sama Mas Sabrang bertiga, kemudian berdiskusi di kelas-kelas yang sudah disediakan. Kita kasih waktu sekitar 20 menit sampai setengah jam, kemudian nanti Anda menentukan juru bicara Anda untuk merumuskan kedaulatan pada Sinau bareng pada malam hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Cak Suko, kita mulai lagi. Sambil menunggu anak-anak. Pak Saiful benar nih gak mau maju nih, mau pulang. Mau pipis. Iya, kan ini sing daulat sing enak-enak doa ini. Oke, ya mulai. Iya ya, gak apa-apa. Ya. Nanti kita tunggu di sini. Tolong Pak Saiful. Rakyat adalah pemerintah, pemerintah adalah rakyat. Malam ini rakyat lah, gitu ya. Ya, oke. Bapak-bapak yang lain barangkali Cak Suko. Monggo, Pak Basis sama Pak Nasih. Pak Basis sama Pak Nasih mohon berkenan depan. Ke panggung ini. Wis sampean santen nek kene engko ana kopine muga-muga lho ya. Boleh nyanyi enggak? Oh, yang engko nek iso nyanyi. Iya, tenang aja. Ajak karo awakmu lah ya. Wah, aku ngerti temen suaramu itu. Ngapi, cuman ya api ya di kernet itu manggil. Teman-teman sekalian, hanya di Jawa Timur loh kita bisa menerobos pagar-pagar yang bermacam-macam dan tidak menimbulkan kemudaratan apa-apa. Justru mendapatkan kemesraan dan kedekatan hati dengan hati yang lain. Gitu ya. Pak Nasih, monggo Pak Nasih, bismillah. Monggo. Saya mau nyelo sedikit ini ya, karena kemarin kita bertinju, saya supaya Pak Nedi sama Mas nek petinju itu kan harus ada disiplinnya, teman sekali gak koyo awakmu karo aku ya. Awakmu sak karo-karo nek petinju itu harus ada timeline-nya sama dengan sepak bola. Jadi misalnya dia bertanding 5 bulan atau 6 bulan sekali, itu dia ditentukan tidurnya berapa kali, berapa lama, makannya apa, nanti makin mendekat ke hari H, dia makin meningkat disiplin seharusnya, sehingga tidak mungkin beliau akan bermalam-malam di sini, karena tanggal 6 nanti beliau akan tanding di, mana Pak Nedi? Menjauh, biar sedikit kita. Sudah. Ya. Pak Nedi jelasin aja, siapa beliau ini sebelum nanti saya minta pendapat. Atau pendapat dia dulu ya? Ya udah pendapat Mas dulu aja. Roy Mukhlis ya. Aslinya Mas Roy Mukhlis. NTT ya. Negeri tinju-tinju. NTT itu kan negerinya tinju-tinju. Iya. Sama datang aja. Bukannya negeri, Pak. Kalau mereka kan memang mayoritas untuk NTT kan memang masyarakat di sana kan memang fanatik di tinju. Jadi banyak mereka kan berjuang di karya-karya di Jakarta mereka itu. Mas Roy, gini kita cespleng aja. Itu kemarin terjadi mega fight apa tidak? Kalau menurut saya sih kemarin Floyd Mayweather sama Pacman Pacquiao, apalagi saya sih idola Pacman Pacquiao dari Filipina. Yang jadi harusnya kan dimenangkan Pacman gitu. Jadi Floyd itu kan hanya lari-lari aja, enggak ada pukulan gitu. Itu aja. Jumlah pukulan yang masuk itu lebih banyak mana menurut Anda? Kalau menurut saya sih banyakkan Pacman. Ya, banyak dilontarkan pukulan ya. Di tubuhnya Floyd Mayweather. Murni ya ini ya. Karena sebenarnya kebanyakan masyarakat di dunia cenderung melihat bahwa itu Pacquiao. Nomor satu juga karena jumlah pukulan, nomor dua karena dia bertinju. Dia bertinju sendirian. Situnya melayu, karo cleanse ya. Mas Roy, nanti ya. Hal-hal mengenai Anda biar dijelasin Pak Nedi ya. Sekarang saya tanya lagi. Kalau saya, Mas Roy, pertandingan Pacquiao sama Mayweather kemarin itu mestinya akan melahirkan paradigma aturan tinju yang baru. Misalnya kalau saya disuruh ikut rapat gitu, satu ronde itu hanya boleh clean 3 kali. Begitu keempat dia dikurangi angka, kalau melanggar sampai 3 kali lagi berarti dia kena diskualifikasi. Kalau menurut saya sih seharusnya dipotong angkanya, kalau di clean gitu sering rangkul clean 4 kali harusnya dipotong. Nah ya kan, tapi peraturannya belum ada kan? Ya harusnya ada Pak. Nah, belum tapi Pak. Jadi kalau itu tidak diatur, kalau tidak ada aturan untuk, kalau MMA teman-teman, kalau MMA kan ngerangkul banting atau disikut kan gitu kan. Iki nak tinju gak iso, ngerangkul ya wes leren, akhirnya harus dipisah oleh wasit. Jadi tidak terjadi pertarungan kemarin. Jadi Mayweather adalah lambang dari kepengecutan peradaban abad 21. Dimana kalau perang itu wanine gak deg-depan tapi ngerudal. Teko doan. Nah, muncullah juga kita masuk Twitter, kita masuk Facebook itu kan wanine kan bandem teko doan. Dijak ketemu darat gak wani lah ngono sih ya. Nah, itu sama dengan Mayweather. Gitu. Jadi menurut sampean pokoknya Pak Roy yang menang Pacquiao ya. Pacman Pacquiao. Pacquiao. Kelasnya Pacquiao kemarin sama Mas Roy tinggi mana? Kalau memang Pacman sama Floyd Mayweather kan beda segini agak tinggi, tinggian dia Floyd Mayweather. Enggak, maksud saya kelasnya. Kelasnya. Cuma tinggi dia Pacman. Satu beda 3 kilo. Oh, Pacman kemarin berapa kilo? 66. 66. Iya, kalau saya kan dia 61. Aslinya petinju kelas apa? Dia juara di pernah juara sampai 9 kelas kok dia. Iya, 9 kelas dia. 9 betul. Kelas ya. Itu anak dari pinggiran Manila ya. Dulu pas saya ke sana itu dia ijik naik ran itu. Saya kalau kayak-kayak gitu ya. Naik kene jentik. Ero jentik rek. Patile iki lho ngene iki lho tek tak. Nek ni langsung rang dil krang tel niku lho. Ngono rek gak ru kon arek kutho kon. Ruwe iku avatar. Ngono gitu. Oke, Pak Teddy tolong jelasin beliau ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam masyarakat Surabaya. Yang saya banggakan BEM FISIP Unair. Sakjane aku iki rodok sungkan, Cak, ngomong ini. Soale aku iki lulusan IKIP, Cak. Lulusan IKIP. IKIP. Tapi IKIP PGRI mana? Oh, sudah IKIP PGRI lagi. Iya, itu. Sungkan ngomong nang Unair tapi enggak apa-apa demi kebersamaan. Terima kasih. Mungkin untuk masyarakat tinju terutama kalangan akademis, secara pribadi saya mohon dukungan karena Jawa Timur ini sebenarnya gudang tinju nasional. Dari tahun 70-an, 60-an sampai 90 ini kita kalau bertanding di level nasional orang baru sebut Jawa Timur wis wedidise. Wis gak wani maju sama. Saya ngomong jadi, apa mana Surabaya. Waduh. Saya menang gampang sebut Jawa Timur langsung menang suruh menang. Jadi, tapi itu Surabaya, tahun 70. 70 sampai 90. 90. Ya. Contohnya, itu, Anda ingat gak petinju Jawa Timur yang Anda ingat siapa? Iki cek arek-arek iki ruh sembarang rek. Nah, Mbak Dia, Anda itu harus milih. Tahu banyak tentang banyak hal. Satu, nomor dua, tahu banyak tentang sedikit hal. Enggak apa-apa juga. Nomor dua ya, nomor tiga, tahu sedikit tentang banyak hal, generalis. Nomor empat, tahu sedikit tentang sedikit hal. Kon ngasak wae sing nomor sing bawah nomor berapa ini ngasak wae. Wis nerumek didik, sing dirui didik bisa nanti. Minimum Anda tahu banyak tentang sedikit hal, Anda masuk spesialisasi apa. Atau kalau Anda mau jadi sarjana utama benar-benar S3, ya Anda harus mulai betul-betul tahu banyak tentang banyak hal. Nah, saya ini petinju Jawa Timur, sopo sing koniling, ayo rek. Anies Roga, sip. Anies Roga pernah bertanding di Las Vegas di MGM, tapi kalah KU ya. Ya. Nggak apa-apa, kalah KU nggak apa-apa. Yang penting Yang penting kalah ya toh. Siapa menarik? Nur Huda, Adrian Kaspari, ya, Sidoarjo ya, Sidoarjo. Anies Roga, Probolinggo, Probolinggo. Terus siapa lagi? Coba luru meneh. Hengki Gun, nah termasuk legenda yang bagus. Ojo lali Thomas Americo, saya ini yang di Malang lho rek. Ya, Thomas Americo. Coba, wis, coba meneh, singiling. Rahman, sip. Loh, lumayan, alhamdulillah. Ojo sampai gak roh. Ya, nek iso rodok roh-roh ta lho. Kon iku bendino nyanyi gak roh sing arang ya, Pak Arek iki. Lah sing nggih kuburan iku ngeluh nang aku arek-arek iku bendino nyanyekno didol-dol oleh duwe akeh. Gak tau nyebut jenengku ngono e. Wah, aku akhirnya sampean medeni ndek omahe ngono aku. Oke, Pak. Nah, posisinya Roy ini pada apa? Sekarang ini, Pak Nandi. Jadi sekarang posisi Roy terakhir tahun 2013 kejuaraan WBO, kejuaraan dunia WBO Asia Pasifik di Kodam 5 Brawijaya. Kebetulan saya promotornya langsung dan lisensi pertama saya untuk menyelenggarakan kejuaraan dunia di situ 2013. Jadi Roy juara Asia Pasifik. Siap. Juara Asia Pasifik tahun 2013. Setelah itu karena manajemen tidak bisa bertanding di masa aturan WBO akhirnya sekarang gelarnya lepas. Di tenggang lepas. Waktu tertentu kalau tidak ada pertandingan dia off out gitu ya, dari peringkat gitu ya. Mungkin secara teknis Cak, kalau gelar hilang karena tidak bertanding itu untuk merebut kembali gampang. Kita hanya perlu tandingkan dia kejuaraan nasional satu kali, sudah boleh masuk lagi untuk kejuaraan dunia. Untuk kejuaraan nasional yang terdekat ini tanggal berapa, Pak? Rencana tanggal 6 Juni dalam partai tambahan Daud Chino Jordan melawan petinju Ghana di DBL. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa yang punya hobi tawuran ya daftar pisan. Tak tandingin orang kono pisan. Jadi biar arek Surabaya gak tawuran nang dalan, Cak. Tawurannya nang Dukuring. Berarti Geraha Pena ya? Ya, Geraha Pena tanggal 6 Juni. 6. Siap. Teman-teman sekalian, tadi saya ngajak mereka ke Pak Karwo dan menitipkan beliau ini, Mas Roy ini, karena dia ini seorang yatim piatu dari Sumba. Dan beliau seorang mu'alaf. Jadi nek ngewangi Mas Roy, itu gak notok newis, itu sampean oleh berkah berlipat-lipat. Amin. Ya, dikit. Ya Mas Roy, ya ini ya, ya. Alhamdulillah. Gini, Mas Roy, siapa wani maju ini? Gak apa-apa, rek, ada di luar, rek. Aki? Enggak, kita ingin buktinya gitu loh. Siapa Iga? Mungkin teman-teman yang suka demonstrasi silahkan ke depan. Kau nojok bengak, bengok tau ya musuh Roy. Okay. Ini ada ya? Wah, maju gitu loh. Kata copot sual pingsan ada ya. Asyik, tepuk tangan. Okay. Mas, tolong keluarganya dihubungi. Ambulan. Oke, okay, ya. Kati takon ta? Kati takon ta kati jotosan. Temen kan? Oke, okay, Roy berdiri Roy. Oke, okay, untuk contoh aja. Salam teman-teman sekalian, di Ma'iyah, mohon maaf ini, di Ma'iyah itu sebanyak mungkin kita harus mengenali apa-apa saja. Supaya Anda mendapatkan pantulan energi dari semua yang Anda ketahui. Supaya doa orang yang Anda doakan juga akan memantul ke Anda. Jadi hidup Anda akan lebih mudah.